Sim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayadihillahu falamudillalah wa mayadlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kita masih bisa berjumpa kembali di kajian pada Ahad sore ini. Yang insya Allah pada petang ini atau sore ini kita akan mulai membahas satu kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, seorang imam yang sudah kita kenal bersama, seorang imam besar yang namanya sering kita sebut-sebut, hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah beliau, Imam Al-Bukhari. Nah, kitab ini ya, beliau tulis berjudul Al-Adab Al-Mufrad. Ya, kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, atau lebih dikenal Adabul Mufrad, yaitu kitab yang berisi mengenai hadis-hadis tentang adab yang beliau sendirikan ya, yang beliau sendirikan ya, khusus membahas tentang adab. Nah, kenapa kita perlu membahas adab ya, kenapa kita pilihkan tema ini untuk kajian Ahad petang, Ahad sore ini ya, tak lain karena betapa butuhnya kita terhadap yang namanya adab dan akhlak. Ya. Nah, di masa dulu saja Imam Bukhari merasa perlu untuk menyendirikan pembahasan mengenai adab, dan juga para ulama lain pun menulis tentang adab, ya, apalagi di masa sekarang yang sudah banyak terjadi kemerosotan adab maupun akhlak dari para pemuda kita. Ya. Bahkan tidak hanya pemuda, orang tua pun masih ya, kurang beradab ya, harusnya orang tua itu lebih bijaksana ya, ternyata kita dapati di masa sekarang ya, tentang adab ini ternyata banyak yang ya kurang ya, banyak yang perlu untuk kita belajar lagi tentang adab ya. Bahkan tidak hanya mengenai orang awam, orang yang sudah ngaji ya, orang yang sudah mengenal ya hidayah, mengenal manhaj salaf, para penuntut ilmu ya, mereka pun kurang menaruh perhatian kepada adab ya, sehingga banyak di antara mereka yang ya dalam adab ternyata masih kurang, padahal mereka sudah menyandang predikat sebagai penuntut ilmu ya, tapi kelakuan ya atau perilakunya ternyata masih belum mencerminkan seorang ya muslim yang baik dalam beradab ya. Oleh sebab itu kita ya mulai pada Ahad ini untuk mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Adabul Mufrad artinya adab yang disendirikan. Ya, beliau sengaja menulis kitab ini secara tersendiri karena beliau, Imam Bukhari ini, beliau mempunyai banyak kitab, ya. Mungkin yang kita tahu hanyalah kitab Sahih Bukhari, ya. Itu pun bukan judul aslinya ya. Sahih Bukhari itu bukan judul yang asli yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kalau judul aslinya itu Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih dan seterusnya. Panjang ya. Tapi kita lebih mengenal dengan ya judulnya Sahih Bukhari. Itu hanyalah salah satu dari kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari yang menghimpun hadis-hadis yang memang beliau anggap sahih. Ya, yang beliau nilai sebagai hadis-hadis yang sahih. Adapun karya beliau yang lain itu banyak ya, selain daripada Sahih Bukhari, beliau juga menulis kitab ini yaitu Al-Adab Al-Mufrad yang berisi hadis-hadis adab, ya. Kemudian Tarikh Al-Kabir, ya, mengenai biografi para perawi hadis. Ya, kemudian Khalqu Af'alil Ibad, ya, tentang bagaimana apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba, ya, dan beberapa kitab lainnya, ya, yang beliau tulis. Yang terkenal adalah Sahih Bukhari dan kitab ini yaitu Al-Adab Al-Mufrad, ya. Cuma bedanya kalau Al-Adab Al-Mufrad ini kitab beliau tidak tidak khususkan hanya yang sahih saja. Ya, jadi nanti beliau juga menuliskan di situ hadis-hadis yang lemah, ya. Beliau tahu bahwa itu lemah, namun beliau tetap masukkan, ya, sehingga nanti akan kita gunakan kitab yang lebih terseleksi, yaitu Sahih Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi itu, ya, jadi yang akan kita bahas nanti adalah salah satu kitab beliau yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis yang pertama, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan, ya, penulis kitab ini yaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya. Itu nama lengkap beliau, ya, nasab beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya. Jadi beliau ini keturunan dari Bardizbah, dan Bardizbah ini adalah orang Persia, ya, orang non-Arab, ya. Orang non-Arab. Jadi Imam Bukhari ini bukan orang Arab, ya. Sebagaimana para imam-imam hadis yang lain pun bukan orang Arab, ya. Banyak di antara mereka yang bukan orang Arab. Penulis kitab Kutubus Sittah itu bukan orang-orang Arab, ya. Contohnya Imam Bukhari ini. Dan Imam Abu Dawud, Imam Dawud itu berasal dari Sijistan, dari daerah, ya, antara Iran dan Afghanistan. Itu juga bukan Arab, ya. Kemudian Imam Muslim, beliau dari Naisabur, ya, dari daerah Naisabur di sekitaran Iran, ya. Ibnu Majah, beliau berasal dari Qazwin, itu juga bukan Arab, itu di daerah Iran, ya. Kemudian At-Tirmidzi, ya, atau At-Turmudzi, daerah Turmud, itu juga di bukan Arab, itu di Uzbekistan, ya, Uzbekistan. Dan Imam Nasa'i, ya, beliau dari Nasa, juga bukan Arab, ya, beliau dari Turkmenistan, ya. Jadi para imam hadis ini bukan orang Arab ternyata, ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya yang namanya ulama itu enggak harus dari Arab. Ternyata para imam hadis itu berasal dari luar Arab, ya. Mereka orang-orang ajam, ya, yang pada asalnya mereka tidak berbahasa Arab. Ya, orang-orang ajam itu tidak berbahasa Arab, ya. Bukan orang asli Arab, ya. Namun ketika, ya, Islam menyebar, maka masuklah bahasa Arab ke daerah mereka. Tapi aslinya mereka bukan orang Arab. Nah, beliau Imam Bukhari rahimahullah, beliau dilahirkan di Bukhara, sebuah daerah di dataran Asia dekat Eropa, yaitu di Uzbekistan. Kalau di masa sekarang, ya, di negara Uzbekistan ada satu daerah namanya Bukhara, dan itu tempat lahirnya Imam Bukhari, ya. Beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, ya. Dan kemudian beliau menuntut ilmu dari kecil, ya. Dari usia remaja beliau sudah mulai menuntut ilmu dan mencari hadis, ya. Beliau keliling dunia, ya, mulai dari Bukhara, kemudian ke daerah Iran, Irak, kemudian ke Madinah, Mekah, sampai Mesir, dan beliau kembali lagi, ya. Jadi beliau berkelana mencari hadis semenjak usia remaja. Dan beliau kembali ke tempat asal beliau di daerah Samarkand, dan beliau wafat di situ pada malam Idul Fitri, ya, pada tahun 256 Hijriah, ya. Dan beliau dimakamkan di sekitar Samarkand, ya, rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang luas kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. dan kita mengucapkan ya terima kasih, dan betul-betul kita doakan semoga Allah membalas kebaikan Imam Bukhari ya, karena jasa beliau yang begitu besar kepada kaum muslimin ya. Setiap hadis Bukhari, setiap hadis yang beliau riwayatkan, kemudian kita baca, kemudian kita amalkan, maka pahala dari amalan kita akan mengalir ke Imam Bukhari. Bayangkan ya, berapa jumlah hadis yang ada di Sahih Bukhari, yang ada di Adabul Mufrad, yang kemudian orang baca ya, kemudian orang amalkan. Itu baru satu orang, nanti berapa orang yang mengamalkan dari zaman kita sampai zaman setelah beliau. Betapa banyak, berapa triliun ya, mungkin lebih lagi ya, saya nggak tahu tingkatan di atas triliun itu apa ya, banyak sekali ya pahala yang beliau terima. Semoga Allah membalas kebaikan beliau ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya amalan jariah ya, amal yang terus mengalir ini sangat penting ya. Kita hidup di dunia ini hanya berapa tahun saja, mungkin dari sejak kita mukallaf, kita mulai beramal, mulai dihitung catatan amalnya, mungkin umur belasan tahun sampai kita mungkin meninggal umur 60-an tahun. Kalau kita cukup panjang umur sampai 60 tahun, berarti sekitar 50 tahun kita beramal ya. Apakah cukup amal tersebut? Ya, padahal kita juga banyak maksiat, banyak melakukan hal-hal yang membatalkan amalan, membatalkan pahala ya. Maka di antara cara kita supaya terus mendapatkan pahala, menabung pahala walaupun kita meninggal, adalah dengan melakukan amal jariah, dan salah satunya adalah dengan menulis ya. Belum menulis kitab hadis yang terus terang abadi ya, terus abadi terus sampai zaman kita ya, pahalanya akan terus mengalir. Begitu pula ketika kita menulis ya suatu nasihat ya, kita mengutip suatu hadis, kita bagikan kepada orang lain ya, kemudian orang itu mengamalkan, maka itu menjadi amal jariah bagi kita ya. Passive income lah kata orang zaman sekarang ya, orang punya suatu bisnis yang kemudian dia uangnya itu tinggal ngalir saja, dia nggak usah kerja. Nah itulah ya konsep dari amal jariah yang bisa kita tiru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah itu tadi biografi Imam Bukhari. Nah kemudian para pendengar radio muslim yang berbahagia ya, kita langsung masuk kepada pembahasan hadis yang pertama ya, hadis yang pertama yang beliau nukilkan di kitab ini, yaitu di bab ya wasiat Allah untuk berbuat baik kepada orang tua ya, wasiat Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, wasiat di sini maknanya adalah ya, kata para ulama, makna wasiat Allah di sini adalah perintah Allah ya. Jadi Allah memerintahkan di sini, bukan sekedar menganjurkan, tapi Allah betul-betul memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, beliau meletakkan, Imam Bukhari meletakkan hadis ini di sebagai hadis pertama, ini menunjukkan ya kefaqihan beliau, kecerdasan beliau, dan kepandaian beliau dalam ilmu agama ya. Betul-betul menunjukkan pemahaman beliau terhadap ilmu ya. Karena ya, kedudukan orang tua dalam Islam itu sangatlah istimewa ya. Sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam beberapa hadis yang akan kita bacakan di bab ini ya. Sehingga adab kepada orang tua, adab kepada manusia yang paling utama adalah adab kepada orang tua ya. Dan beliau Imam Bukhari meletakkannya di ya hadis pertama. Sama seperti ketika ya beliau meletakkan, atau para ulama meletakkan hadis mengenai niat itu di hadis pertama ya. Dalam Arba'in Nawawi dan dalam kitab hadis yang lain juga, hadis tentang niat ya itu diletakkan sebagai hadis yang pertama. Karena apa? Karena syarat diterimanya amalan, termasuk menulis buku ini, adalah harus ikhlas niatnya. Nah, ketika beliau meletakkan itu sebagai hadis pertama, maka itu sebagai ya sebagai pengingat juga bagi beliau bahwasanya beliau harus ikhlas dalam menulis kitab ini. Ya. Jadi itu fikih beliau ketika meletakkan hadis tentang orang tua ini, menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul tahu bahwasanya ya adab terhadap orang tua itulah adab yang paling utama ya. Adab kepada sesama manusia yang paling utama. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dalam banyak tempat membersamai ya perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk bertauhid. Padahal kita tahu bahwasanya tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Dan Allah ya membersamai perintah tersebut dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah menetapkan atau Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya ya berbuat baik kepada dua orang tua. Ya, di sini Allah gandengkan antara ya perintah untuk menyembah Allah semata dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya ya berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang agung ya dalam agama ini. Ya. Jadi ini ya, penempatan hadis ya, tentang berbakti kepada orang tua, wasiat Allah untuk berbuat baik kepada orang tua, ya menunjukkan kefahaman Imam Bukhari terhadap ilmu ini. Kemudian kita bacakan hadis yang ada di bab ini. Yang pertama yaitu An Abi Amr Asy-Syaibani, ya dari Abu Amr Asy-Syaibani, qala, dia mengatakan haddatsana sahibu hadhihi ad-dar, telah mengabarkan kepadaku, ya telah memberikan telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, ya. Wa auma abiyadihi ila dari Abdullah. Kemudian ya sambil menunjuk kepada rumahnya Abdullah. Ya, sambil menunjuk kepada rumahnya Abdullah. Maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Imam Bukhari tidak langsung menyebut Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau cukup menyebut Abdullah, dan ketika Imam Bukhari menyebut Abdullah saja, tidak menggunakan bin siapa, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, karena beliau adalah sahabat yang paling senior di antara Abdullah-Abdullah yang lain. Maka ketika disebut Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka ya, perawi di sini mengatakan, Abu Amr mengatakan, telah mengabarkan kepadaku si pemilik rumah ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang paling utama, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayy. Ya, thumma ayyun, kemudian apalagi ya Nabi? Qala, thumma birrul walidain. Kemudian apalagi? Berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua. Ya. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya lagi kepada Nabi. Kemudian apa ya Nabi? Apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, thumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Qala haddathani bihinna. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, itulah yang dikatakan Nabi kepadaku. Ya, tiga hal tersebut. Walau istazattuhu lazadani. Kalaupun aku mau minta tambahan lagi, niscaya Rasulullah akan berkenan untuk menambahkannya. Ya, tapi cukup dengan tiga itu, beliau sudah berhenti. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, yang pertama adalah bahwasanya ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak beramal. Ya. Ya. Mereka adalah orang yang sangat memperhatikan dengan amal-amal yang sunnah sekalipun. Ya. Sangat bersemangat dalam mengamalkan sesuatu. Makanya yang mereka tanyakan adalah amalan apa yang paling Allah cintai. Ya. Jadi mereka senang dengan amalan. Ya. Kalau kita senang dengan ngaji, belum tentu senang dengan mengamalkan, ya kan gitu ya. Ngajinya senang, wah ayo, ngaji. Begitu udah dapat ilmunya, untuk mengamalkan susah. Nah ini yang repot, ya. Nah kalau sahabat Nabi enggak, mereka bertanya memang pengen beramal nih, saya pengen beramal sesuatu yang memang Allah cintai. Nah, semangat beramal. Ya. Yang mungkin tidak kita dapati di masa sekarang, termasuk di diri saya sendiri maupun di banyak orang, ya. Kalau nuntut ilmu aja semangat. Begitu untuk mengamalkan, masya Allah susahnya. Ya. Nah ini ya, mereka sangat bersemangat dalam amalan. Ya, kalau mereka tahu bahwa amalan itu sunnah, mereka akan melaksanakan. Wah, nggak peduli ini sunnah atau wajib, mereka laksanakan. Ini perintah Nabi. Ini sesuatu yang berpahala. Kalau kita karena tahu itu sunnah, wah sunnah doang, nggak usah lah. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Ya, ini menunjukkan ya apa namanya, bahwasanya ya para sahabat itu merupakan ya makhluk terbaik setelah para nabi. Ya, mereka adalah orang yang suka beramal. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya yang pertama Rasul jawab adalah amal apa yang paling utama, maka beliau mengatakan as-shalatu fi waqtiha. Salat di waktunya. Ya. Maksudnya di waktunya di sini adalah fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Ya, bukan sekedar salat di waktunya saja. Kalau salat di waktunya ya bisa jadi awal waktu, bisa jadi akhir waktu. Boleh jadi dia sholat zuhur itu di jam 12, bisa jadi sholat zuhur di jam 2. Itu namanya masih sholat di waktunya. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang maksudnya sholat fi waktiha ini adalah sholat di awal waktunya. Jadi begitu masuk waktu, kemudian azan, dia sholat ya, di masjid atau di musola. Bukan kemudian, wah kita tundalah sampai akhir waktu. Nah ini bukan pengertian dari hadis ini ya. Jadi pengertian adalah sholat di awal waktu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali amal apa lagi setelah itu. Maka beliau mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua. Ya. Berbuat baik nanti akan kita bahas apa saja bentuk berbuat baik kepada orang tua pada hadis berikutnya. Kemudian beliau ditanya kembali amal apa lagi, maka beliau menjawab yang ketiga adalah ya al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya. Jihad adalah untuk menegakkan agama Allah. Tidak selalu dengan perang, ya. Tapi jihad juga bisa dengan jihad ilmu, ya. Dengan berdakwah itu juga termasuk jihad, ya. Sehingga kita tidak perlu menyempitkan apa yang luas, ya. Jihad itu luas, ya. Tidak perlu kita sempitkan di hanya masalah perang saja. Itu tiga amalan yang beliau sebutkan. Nah, seandainya Abdullah bin Mas'ud mau, ya, beliau bisa saja nanya lagi thumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi, sampai mungkin 7 kali 10 kali. Tapi beliau karena beliau adalah sahabat yang juga mengetahui bagaimana adab bertanya, ya, beliau tahu bahwasanya hal tersebut mungkin ya akan merepotkan atau yang lainnya, maka beliau mencukupkan dengan 3 itu. Ya. Boleh jadi nanti dijawab lagi yang keempat apa ya Nabi, seterusnya apa lagi. Tapi beliau punya adab, ya. Kalau nanya kepada ulama, ya, itu kalau 3 ini saja kita sudah apa namanya belum bisa melaksanakan semuanya, maka cukup, ya, nggak usah sok-sokan, apalagi nanti kayak mau diborong semua gitu ya. Sehingga itu juga takalluf dalam bertanya. Ya, beliau mencukupkan dengan 3 pertanyaan ini. Nah, para pendengar sekalian, ya, kalau kita perhatikan dari 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka 3 ini merupakan 3 hal yang sangat penting yang kalau seandainya ditinggalkan maka ancamannya sangat berat. Ya. Yang akan menunjukkan kedudukan 3 amal ini adalah bagaimana ketika dia ditinggalkan. Ancamannya seperti apa? Ya. Yang pertama adalah ya salat fi waktiha, salat di waktunya. Ya. Kalau orang ya meninggalkan amalan ini, dia sholat, dia lalaikan, dia tunda sampai akhir waktu, bahkan keluar waktu, maka ancamannya sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat malah celaka? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang kalau sholat mereka lalai. Ya. Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini, lalai dalam arti ya dia sholatnya itu tidak khusyuk, ya. Yang kedua artinya dia sholat di luar waktunya, karena dia menganggap remeh waktu-waktu sholat ini. Ya, sehingga celakalah bagi mereka yang sholatnya di luar waktunya. Ya, maka ini menunjukkan ya keutamaan ya amalan sholat di awal waktu. Ya, karena ketika kita mengakhirkan sampai akhir waktu, sampai keluar waktu, maka yang ada justru adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga, ya, beliau katakan amal yang paling Allah cintai yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga amal yang sungguh luar biasa keutamaannya. Ya, kalau kita tinggalkan amal ini, kita durhaka kepada orang tua, maka ancamannya sangatlah berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya melarang dengan keras ya kalau perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan sekedar mengatakan uf ya ah saja tidak boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW menggandengkan antara dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang paling besar ya dengan dosa ini, dosa durhaka kepada orang tua. Kata Nabi SAW, akbarul kabair, di antara dosa besar yang paling besar adalah yang pertama al-isyrak billah ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi perintah Allah yang utama tadi adalah tauhid. Beliau Allah gandengkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, dan dosa syirik. Ya, dosa syirik yang merupakan dosa paling besar Allah gandengkan dengan dosa ya durhaka kepada orang tua. Ya, ini menunjukkan ya utamanya betapa pentingnya ya berbuat baik kepada orang tua. Kemudian amal yang ketiga yaitu mengenai jihad fisabilillah. Ya. Jihad fisabilillah ya itu merupakan puncak dari segala amalan, ya, puncak Islam. Amal yang sangat utama yang ketika umat ini mulai meninggalkan jihad, maka Allah ancam. Allah berikan ancaman konsekuensi berupa ditimpakannya kehinaan bagi umat ini. Ya. Kata Nabi SAW, wa taraktumul jihad, ketika kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kalau kalian mulai enggak mau jihad, ya, mulai meremehkan jihad, bahkan tidak berjihad, kalian tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan. Dan betapa benar sabda Nabi beliau, sabda Nabi yang tadi, ya. Bahwasanya ketika ya umat Islam di seluruh dunia ini mulai meninggalkan jihad, maka kita menjadi bulan-bulanan orang-orang yang benci kepada kita. Ya, maka tiga amalan ini merupakan amalan yang sangat utama yang ketika ditinggalkan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang sangat berat. Nah, para pendengar radio muslim yang berbahagia, kemudian seperti apa ya bentuk berbuat baik kepada orang tua? Kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua ya dari Abdullah bin Amr bin Umar ya. Dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan ya ridha Rabbi fi ridha walid. Sesungguhnya keridhaan Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keridhaan orang tua. Wa suhtu Rabbi fi suhtul walid. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ya jangan sampai kita membuat orang tua kita murka. Ya, sebisa mungkin kita jadikan mereka ridho dengan kita, senang dengan kita, ya, bahagia ketika kita ada di depan mereka. Ya. Kalau orang tua nyuruh sesuatu, selama itu bukan maksiat, selama masih bisa kita turuti, sedangkan itu bisa membuat mereka ridho, maka sebisa mungkin kita turuti. Ya. Karena keridhaan mereka sesuai dengan keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan mereka. Kalau mereka ridho, Allah ridho. Ya. Bahkan untuk hal yang mubah sekalipun, ya, minta tolong ini, minta tolong itu. Kamu tolong begini, kamu tolong begini. Selama itu masalah mubah, ya, apalagi bukan maksiat dan masih bisa melakukan, turuti, ya. Turuti, ya. Ya, yang penting jangan dalam masalah maksiat dalam rangka meraih ridho orang tua dan mencegah kemurkaan orang tua. Ya. Ada seorang ulama, ya, kisah seorang ulama terdahulu. Ya, beliau bernama Haywah bin Syarif, ya, seorang ulama di masa salaf. Beliau ketika itu sedang mengajar di depan murid-muridnya. Ya. Nah, satu ketika ibunya itu memanggil beliau ya, disuruh memberi makan ayam. Ya, suruh memberi makan ayam. Ini ayamnya belum dikasih makan nih. Tolong kasih makan. Maka tanpa banyak babi bu, begitu ya, beliau langsung beranjak, ya, minta izin kepada murid-muridnya, saya mau beri makan ayam sesuai dengan perintah ibu. Ya, ini beliau sekaligus menunjukkan keteladanan kepada murid-murid beliau. Ya, kalau cuma ngajar itu nanti bisa diteruskan nantilah. Tapi kalau ini perintah seorang ibu, ya, walaupun sekedar untuk hal-hal yang mubah seperti ngasih makan ayam atau yang lain, maka itu lebih utama untuk ditunaikan daripada ya mengajar. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama dalam berbuat baik kepada orang tua mereka. Ya, ini hadis yang kedua ya, mengenai ya bagaimana salah satu cara untuk berbuat baik kepada orang tua adalah menuruti mereka. Ya, ya, seperti misalnya cuma sekedar saran begitu ya. Orang tua memberi saran kamu jangan lewat jalan ini lewat jalan sana aja. Nah, selama itu masih bukan suatu hal yang maksiat, turuti saja ya saran orang tua ya supaya mereka senang. Ya. Itu ya, hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga ya. An Bahz bin Hakim dan An Bahz bin Hakim dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah man abarru. Ya, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada siapa aku berbuat baik? Ya, siapa yang paling berhak untuk aku ya pergauli dengan baik? Qala, maka Nabi menjawab, ummuka, ya, ibumu. Ya. Yang paling berhak untuk kau berbuat baik kepadanya adalah ibumu. Ya. Qultu man abarru. Kemudian aku tanya lagi, siapa? Setelah itu siapa? Ya. Maka beliau kembali menjawab, ummuka, ibumu. Ya. Qultu man abarru. Nanya lagi untuk yang ketiga kalinya, kemudian siapa? Ummuka. Kemudian beliau juga jawab, ummuka, ya, ibumu. Ya. Kemudian qultu man abarru. Kemudian nanya untuk yang keempat kali, maka Rasulullah menjawab, abaka. Ya. Bapakmu. Ya. Jadi tiga kali dijawab ummuka, baru yang keempat dijawab ya abuka atau abaka. Ya. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian setelah bapak barulah ya kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat. Ya. Jadi ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwasanya ya berbuat baik kepada ibu itu lebih utama, lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada seorang bapak ya, karena Rasulullah SAW ya menjawab ummaka ummaka ummaka tiga kali ya, menjawab ya ibumu yang paling berhak untuk kau ya engkau berbuat baik kepadanya, baru kemudian bapak, baru kemudian kerabat yang lain ya. Kenapa ibu ya, ada apa dengan ibu, kenapa bisa berbeda antara ibu dengan bapak ya? Betapa tidak ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah ya menunjukkan hal ini dalam surat Luqman. Allah taala berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ya orang tuanya, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dengan susah payah ya, dengan sangat lemah ya, beliau mengandungnya itu dengan sangat susah payah, lemah sekali. Orang kalau sedang hamil itu kan lemah sekali ya, nggak boleh banyak gerak, mau gerak juga susah, kadang bangun malam, bahkan banyak di antara ibu-ibu yang di awal semester sudah muntah-muntah, nggak bisa makan, ada yang sampai masuk rumah sakit ya. Kalaupun nggak sampai rumah sakit, itu biasanya juga sulit ya, makan nggak doyan makan ya, sedikit-sedikit muntah, itu sangat-sangat menyusahkan, sangat lemah ya, sangat lemah ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan juga menyapihnya setelah 2 tahun. Anishkurli, maka hanya bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, dan kepadaku kalian kembali. Ya. Jadi seorang ibu yang sangat besar perjuangannya mulai dari mengandung kita, ya, dengan mengandungnya itu dengan susah payah, dengan penuh kelemahan, belum lagi melahirkannya. Ya. Melahirkan dengan sangat sangat sangat susah. Ya. Sampai jerit-jerit, sampai sakit, ya. Seolah-olah tulangnya pada remuk semua. Ya, bahkan kadang berisiko kematian, luar biasa seorang ibu. Ya, maka tidaklah berlebihan ketika Rasulullah SAW sampai ya mengatakan ummaka 3 kali beliau katakan, ya, berbuatlah kepada ibumu baru bapakmu, karena seorang ibu itu perjuangannya lebih berat daripada seorang bapak, ya, dalam mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, menyapih, ya, membesarkan kita, mendidik kita, ya, itu jasanya kepada kita ya lebih besar, sehingga ya sungguh layak ketika kita berikan bakti kepada ibu lebih utama, ya. Kemudian setelah itu baru bapak, ya, setelah itu baru bapak, baru kemudian kerabat, ya, itu urutannya, ya. Ini menunjukkan ya besarnya hak seorang ibu untuk kita berbuat baik kepadanya. Nah, untuk menunjukkan betapa besar pahala berbuat baik kepada ibu, ya, maka kita perhatikan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat, ya, an ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang terkenal faqih, ya. Rasulullah doakan dia, ya, Allahumma faqih fid din. Ya Allah, ya, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini seorang yang faqih dalam agama. Ya. Dari Ibn Abbas, annahu atahu rajulun, suatu ketika datang kepada beliau, kepada Ibn Abbas, seorang laki-laki. Faqala, maka dia mengatakan, inni khotabtu imra'atan, aku telah meminang seorang wanita. Ya. Laki-laki ini cerita kepada Ibn Abbas, dia datang kepada Ibn Abbas, dia cerita, aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat antangkihani, tapi dia gak mau menikahiku. Dilamar tapi ditolak. Ya, sudah aku lamar tapi dia gak mau menikahiku. Fakotobaha ghoiri, kemudian datang orang lain menghibah dia, meminang dia. Ya. Fa'abat antangkihahu, maka orang lain yang meminang dia, dia terima. Ya. Kalau sama saya dia tolak, sama orang lain dia terima. Ya. Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu terhadapnya. Faqataltuha, maka aku membunuhnya, membunuh wanita ini. Masya Allah, cemburu yang sampai membunuh, ya. Hanya karena ditolak lamarannya. Ini pemuda zaman dulu sampai segitunya, ya. Macam sekarang saya enggak tahu, ya. Ditolak lamarannya, kalau enggak dukun bertindak, ini belati bertindak, ya. Dia bunuh wanita ini. Ya. Karena ditolak lamarannya, kok saya ditolak, kok yang lain diterima gitu, ya. Ini saya enggak terima ini. Fahalli min taubatin, maka laki-laki ini bertanya, apakah masih ada taubat bagiku? Ya. Maka Ibn Abbas mengatakan, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Ya. Jawabannya bukan ya atau tidak, tapi nanya dulu ini. Oke, ibumu masih hidup enggak? Ya, maka dia mengatakan, la, ibuku sudah tiada. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Maka kalau gitu kamu bertobat kepada Allah, ya, dan mendekatkanlah, ya, dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Ya, itu jawaban Ibnu Abbas kepada pemuda ini, ya, yang sudah membunuh seorang wanita karena cemburu. Maka perawi hadis ini yaitu Atok bin Yasar, Atok bin Yasar ini seorang tabi'in. Ya, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, ya. Ya. Fadhahabtu, ya. Maka aku pun pergi, fasa'altu Ibnu Abbas. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa anda tadi tanya tentang apa namanya, tentang ibunya, apakah masih hidup atau enggak. Kenapa Anda malah tanyakan itu? Ya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birrul walidah. Ya. Aku tidak pernah tahu ada satu amalan, ya, yang lebih bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi berbuat baik kepada ibu. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, aku tuh enggak tahu ada amalan apalagi yang lebih bisa untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah yang melebihi berbuat baik kepada ibunya. Ya, seandainya ibunya ini masih hidup, ya tentu wasiatnya adalah kamu berbuat baik kepada ibumu sebisanya. Tapi karena ibunya ini sudah meninggal, ya sudah. Kamu bertobat kepada Allah, ya, dan kamu apa namanya, mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Ya, karena sudah pintu untuk, ya, pintu yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah tertutup. Ibunya sudah mati. Ya, maka apapun aja lah. Ya, silakan amalan apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, lakukan. Ya, tapi kalau ibunya masih hidup, berbuat baiklah kepada ibumu. Ya. Jadi betapa besar pahala berbuat baik kepada ibu, ya. Seorang yang sudah membunuh, ya, membunuh dosa besar membunuh, ya. Allah tempatkan membunuh sebagai salah satu di antara dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Akan tapi, ya, ketika seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sangat utama ini, yaitu berbuat baik kepada ibu, maka insya Allah itulah amalan yang bisa, ya, menjadikan terhapusnya dosa tersebut. Ya, karena saking utamanya amalan tersebut. Nah, ini keutamaan berbuat baik kepada ibu. Nah, para pendengar radio Muslim yang berbahagia, ya, itu tadi 4 hadis yang kita bacakan pada pertemuan kali ini mengenai, ya, pentingnya atau besarnya keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, terutama kepada ibu, ya. Maka hendaknya kita betul-betul, ya, mengamalkan apa yang ada dalam bab ini, ya, tentang berbuat baik kepada ibu. Hendaknya kita betul-betul merenungkan, ya, kalaupun tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai keutamaan berbuat baik kepada orang tua, niscaya, ya, niscaya dengan kita faham bahwasanya orang tua itu telah bersusah payah mendidik kita dari mulai, ya, mengandung kita, menyusui, melahirkan, menyusui, membesarkan kita. Seandainya pun tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan ini, ya, niscaya sudah cukuplah, ya, sebagai renungan tentang hak-hak orang tua terhadap kita. Hak-hak mereka untuk kita, ya, pergauli dengan sebaik-baiknya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, diri kita untuk bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan pada pembacaan hadis berikutnya, ya, mengenai, ya, masih mengenai orang tua, ya, mengenai bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Dan demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Ya. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Ya, Sobat Muslim, sungguh sebuah ilmu yang sangat bermanfaat tadi yang kita simak bersama, yang telah disampaikan oleh Ustaz Christian Ragil Hafizullah Ta'ala di kajian Ahad sore ini dengan tema Wasiat Allah Terkait Kedua Orang Tua. Ya, Sobat Muslim, kami persilakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya jawab bisa langsung melayangkan pertanyaan Sobat Muslim lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Ya, sekali lagi Sobat Muslim silakan bisa melayangkan pertanyaannya ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita akan langsung masuki saja sesi tanya jawab untuk mempersingkat waktu. Ya, saat ini sudah ada pertanyaan yang hadir nih di sore hari ini. Kita akan bacakan satu demi satu. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada, sedangkan di masa orang tuanya masih hidup itu si anak adalah anak yang durhaka, Ustaz? Ya. Baik, nanti sebenarnya akan ada pembahasannya sendiri ya nanti. Tapi nggak apa-apa, kita jawab untuk secara singkat saja. Jadi ketika seorang di masa hidupnya dia telah terlambat untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia malah durhaka dan dia baru nyadar ya, baru sadar ketika ya orang tua sudah meninggal, maka banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya adalah yang pertama, ya kita tetap menyambung silaturahim dengan kerabat dan teman-teman baik dari orang tua. Itu juga salah satu bentuk untuk berbakti pada orang tua ya, dengan tetap menyambung silaturahim, tetap berbuat baik dengan kerabat dan juga teman-teman dekat mereka. Kemudian yang kedua, juga kita banyak beramal dengan atas nama mereka ya, kita banyak-banyak memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian kita juga beramal ya dalam rangka ya supaya mereka mendapatkan pahala dari amalan kita ya. Misalnya kita bersedekah ya, bersedekah membangun suatu masjid misalnya kita, atau kita berdonasi, kita atas namakan orang tua, semoga pahalanya sampai ke orang tua. Ini juga salah satu bentuk ya berbakti kepada mereka. Dan yang paling utama adalah berdoa untuk kebaikan mereka ya. Meskipun di masa terdahulu kita bukan orang yang baik, kita berdoa kepada orang tua, tapi setelah itu kita bertobat, maka insya Allah ini termasuk ya doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada orang tua untuk orang tua akan sampai dan akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian ya barangkali cuma itu saja yang bisa kami jawab. Nanti insya Allah lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ingin kami tanyakan mengenai berbuat baik pada orang tua. Ini terkait berbuat baik lagi Ustaz. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, sebelumnya orang tua kurang mengizinkan jika setelah menikah jauh dari rumah dikarenakan anak terakhir perempuan dan tidak mau jauh dengan saya. Namun akhir ini mengizinkan. Dari hal tersebut, kakak saya minta untuk menunda menikah dulu dan benar-benar intens dengan orang tua sebelum nantinya akan berkurang waktunya karena menikah. Nah, ini ahsannya bagaimana Ustaz? Yang lebih baik bagaimana? Dan mohon nasihatnya Ustaz. Jadi dia sekarang tinggalnya disuruh tinggal dekat orang tua, iya, dan sudah dituruti dekat orang tua atau gimana? Ya, jadi dia ini ingin menikah, tapi orang tuanya tidak ingin setelah menikah itu jauh dari si anak perempuan ini. Oh, tapi dia tetap belum menikah ya? Belum. Tetap jadi belum menikah. Akhir ini diizinkan oleh orang tuanya dengan jika ingin keluar boleh, tapi kakaknya itu minta agar kakaknya waktunya lebih dikhususkan untuk orang tua sehingga nanti ketika sudah menikah waktunya tidak yang sudah berkurang itu bisa tergantikan gitu, Ustaz. Maksudnya sebelum menikah itu lebih dekat dengan orang tua. Oh iya iya. Waktu. Tapi tidak menunda nikahnya kayaknya. Iya, tidak, Ustaz. Iya. Baik. Ya, itu suatu nasihat yang bagus dari kakaknya ya. Jadi memang harapan orang tua, meskipun orang tua itu hanya ya. Kadang orang tua itu tidak nyuruh ya. Orang tua enggak nyuruh, tapi kayaknya enak ya kalau tinggalnya dekat anak-anak, itu kode. Tapi itu harapan yang kalau kita wujudkan itu termasuk birrul walidain yang sangat utama ya. Jadi kadang kata-katanya itu bukan kamu jangan jauh-jauh, itu bukan. Kadang cuma sekedar ya ibu itu senang kalau misalnya anak-anak itu dekat, tinggalnya dekat. Itu sebenarnya kode orang tua. Orang tua kadang enggak nyampe dia mau menyampaikan mbok kamu jangan jauh itu, dia enggak nyampe untuk sampai bilang itu. Dia cuma mengisyaratkan begini begini begini begini ya. Nah, apapun harapan orang tua yang masih bisa kita turuti dan tidak istilahnya tidak sampai pada level kemudian kita harus sampai menunda nikah terus-terusnya ya, turuti saja ya. Kalau nasihat saya ya, saya sesuai dengan apa yang dinasihati kakaknya ini. Jadi banyak-banyaklah memanfaatkan waktu untuk kedua orang tua ya, sebelum nanti kalau nikah memang akan berkurang waktunya. Namanya juga ya wanita ya, wanita tuh nanti kalau sudah menikah dia khidmahnya atau pelayanannya itu adalah lebih utama kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Jadi si kakak ini sudah benar ya, ketika belum menikah ya betul-betul dimanfaatkan waktunya sebelum menikah ini untuk sebisa mungkin dekat orang tua, apa yang bisa dilakukan untuk orang tua dilakukan, ya, sehingga nanti ketika menikah, ya, otomatis waktu untuk orang tua berkurang, ya, namun, ya, dia telah cukup untuk membuat orang tuanya ridho, ya, demikian. Allah Ta'ala bersawab. Ke Afanusat ini pertanyaan tadi, ya. Si kakak itu akhirnya meminta si adik untuk menunda. Oh, menunda nikah. Menunda nikahnya agar waktunya lebih banyak untuk orang tua dulu. Oh gitu. Nah ini bagaimana Ustaz nasihatnya? Ya tergantung dari urgensi dia menikah. Karena menikah itu juga tidak punya satu hukum yang tetap. Kadang nikah itu haram, kadang nikah itu makruh, kadang nikah itu mubah saja, kadang nikah itu sunnah, kadang wajib. Ya. Jadi tergantung urgensinya. Kalau seorang itu kemudian tidak bisa menahan syahwatnya, ya dia kalau tidak segera menikah dia akan potensi terjerumus dalam zina, maka menjadi wajib bagi dia. Tapi begitu, ketika dia masih bisa menahan, ya, ketika dia masih bisa ini, maka itu menjadi sunnah bagi dia. Ya, dan ketika, ya itu jadi tergantung dari urgensinya. Kalau misalnya urgensinya belum terlalu urgent, maka ya walau tak alam, nggak masalah kita turutin nasihat si kakak ini untuk menunda barang berapa setahun atau dua tahun. Ya, yang penting sebenarnya adalah orang tuanya itu sendiri. Ya, kalau dia ridho, ya ini bukan soal nuruti kakaknya, ya kalau kakaknya kan bukan orang tua, ya cuman kita harus tahu juga orang tuanya itu seperti apa gitu, apakah saran kakaknya ini adalah sesuai dengan kehendak orang tuanya atau gimana gitu ya. Jadi kalau sekedar orang tuanya nggak masalah untuk menikah, ya selama menikahnya itu nanti tetap dekat dengan orang tua, saya kira ya tidak perlu sampai menunda nikah gitu ya, karena menikah itu sunnah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang orang tua tuh menghendaki bahwa ya jangan nikah dulu atau gimana, ya itu lebih baik kita turuti orang tua selama itu tidak membahayakan diri kita, tidak menjatuhkan kita dalam suatu hal yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya baik, jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawabannya. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sore hari ini, yeah. Ustaz, karena keterbatasan waktu kita. Iya. Yeah. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari pendengar kita di Condong Catur. Ya. Ya Ustaz, jika anak angkat berdoa ya. Untuk orang tuanya, kepada siapakah doa itu sampai Ustaz? Apakah kepada orang tua kandung atau kepada orang tua angkat yang sudah merawatnya Ustaz? Oh, doa kepada orang tua. Ya. Tapi dia tidak menyebutkan orang tua yang mana gitu. Dia anak angkat Ustaz. Anak jadi angkat. Ketika dia berdoa itu doanya itu sampainya kepada orang tua kandungnya atau orang tua angkat yang sudah merawatnya. Oh. Kalau namanya doa itu doa kepada Allah. Ya, Allah yang berkehendak untuk mengabulkan atau tidak. Ya, jadi ketika dia berdoa, ya kalau doanya sama kepada Allah gitu ya. Dia mendoakan siapa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendoakan orang tua yang telah membesarkan saya, ya, nyampe juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar ya. Jadi dia mendoakan kepada orang tua yang sudah kandungnya yang melahirkannya juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak masalah mau berdoa mendoakan salah satunya, salah satu antara orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya, enggak masalah, atau dua-duanya ya. Sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya juga punya jasa kepada kita. Ya, jadi tidak masalah mendoakan orang tua angkat ya, walaupun mereka bukan orang tua kita, karena doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan saat ini karena waktu kita sudah mendekati jam 5 sore, yeah. Maka waktunya kita untuk pamit Ustaz. Nah, yeah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbacakan, mungkin di pekan depan insyaallah bisa kita ajukan kembali kepada Ustaz Christian Ragil. Yeah. Baiklah, ke Ustaz mungkin ada sedikit statement ringkasan Ustaz untuk pertemuan sore hari ini. Ya, silakan Ustaz. Baik, para pendengar radio muslim sekalian, orang tua kita sangatlah besar hak-haknya terhadap kita. Artinya mereka ya adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya, maka selama mereka masih hidup, ya jangan sampai kita sia-siakan, karena nanti ketika mereka sudah meninggal, banyak di antara orang-orang yang ketika orang tuanya meninggal mereka baru menyesal. Kenapa saya dulu enggak berbuat ya sebaik ini kepada orang tua? Kenapa dulu saya enggak nuruti orang tua dalam ini dalam itu? Ya, banyak yang seperti itu, yang menyesal. Ya, ketika orang tuanya wafat baru dia sadar. Ya, maka jangan sampai kita seperti itu.